بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab التوحيد yang merujuk kepada فتح المجيد Syekh Abdul Rahman ibn Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan bab ke-32 ya. Bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil tawakal yang berikutnya. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Betul itu ya? Betul ya? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, hasbuh itu artinya kafi. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Dan kalau Allah sudah mencukupinya, maka musuh itu tidak akan lagi berambisi untuk mengganggunya. Jadi sudah dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala matma'a fihi li'aduwwin wa la yadurruhu ila adzan la budda minhu. Dan dia tidak akan terkena madharat kecuali berupa gangguan-gangguan yang sudah menjadi konsekuensi bagi orang yang mengikuti kebenaran. Kal har wal bard wal ju' wal 'athsh. Seperti rasa kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan. Wa amma an yadhurruhu bima yablughu bihi muraduhu minhu fala yakunu abadan. Tapi kalau madharat yang sifatnya merupakan tujuannya musuh, mereka ingin mencelakai orang sampai ke tingkat tertentu, maka ini tidak akan diwujudkan ya, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farqun bainal adza alladhi huwa fi adh-dhahiri idza' wa fil haqiqati ihsanun wa idrarun bi nafsihi wa bainal darar alladhi yatashaffa bihi minhu. Dan perlu kita bedakan antara gangguan yang sepintas nampak sebagai gangguan, zahirnya saja sebagai gangguan, namun hakikatnya itu merupakan ihsan, perbuatan baik dari sisi yang lain, dan perbuatan mencelakai diri sendiri dari sisi si pelakunya. Jadi buat pelaku yang mengganggu orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu, sebetulnya mereka merugikan diri sendiri. Dan gangguan itu bagi orang-orang yang bertawakal adalah kebaikan, karena dengan begitu dia akan dihapuskan dosa-dosanya, atau dinaikkan derajatnya, atau ditambah pahalanya, sebagaimana dalam hadis ma yusibul mu'min min hammin wala nasabin wala wasabin wala apa namanya hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Setiap gangguan, kesedihan, keletihan, kecucuk duri yang menimpa seorang mukmin itu Allah jadikan sebagai kafarat buat dosa-dosanya. Di ayat yang lain di surat At-Taubah, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum. Yang demikian itu karena mereka tidaklah tertimpa keletihan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau menimpakan sesuatu kepada musuhnya, atau berada di satu tempat yang membuat jengkel musuhnya, itu semua menjadi pahala bagi mereka. Dan perlu kita bedakan antara gangguan yang sifatnya seperti itu, yang hanya sepintas saja namun hakikatnya itu merupakan sesuatu yang banyak mengandung kebaikan sekaligus merugikan pihak si pengganggu, dengan dharar atau madharat yang menjadikan musuh-musuh itu lega sebagai bentuk pelampiasan. Ini beda. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wala tusyammit bina aduwan. Ya Allah, jangan engkau jadikan musuh kami itu merasa plong dengan melihat keadaan kami, merasa puas dengan melihat apa yang menimpa kami. Kalau ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua ini, orang-orang yang bertawakal itu akan dilindungi oleh Allah dari mengalami hal tersebut. Qala ba'du salaf, ja'ala Allah likulli 'amalin jazaa'an min nafsihi wa ja'ala jazaa'at tawakkuli 'alaihi nafsa kifayatihi. Jadi menurut sebagian salaf, Allah itu memberikan pahala khusus dari dirinya atas setiap amal soleh, dan pahalanya tawakal itu adalah Allah sendiri yang akan mencukupi. Umay tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Allah enggak mengatakan falahu kada wa kada. Enggak, pokoknya Allah akan cukupi dia. Enggak pakai batasan. Ya. Jadi Allah sendiri yang akan mencukupi. Wah, luar biasa kan? Allah itu kan ala kulli syai'in qadir. Lahu ma fis samawati wal ard. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, Allah berkuasa atas segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Dan Allah sendiri yang akan mencukupi hambanya di sini. Asalkan dia benar-benar bertawakal. Falau tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi wa kadathu as-samawati wal ardu wa man fihinna la ja'ala lahu makhrajan wa kafahu rizqahu wa nasrahu. Andai seseorang itu benar-benar tawakal kepada Allah, kemudian langit-langit plus bumi plus semua penghuninya bersatu padu ingin membuat makar buat orang ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang itu dari makar mereka dan mencukupinya dengan rezeki dari Allah serta menolongnya. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, an Wahab bin Munabbih annahu qala qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kutubihi. Ini jelas Israiliyat ya. Bi'izzati innahu man i'tasama bi fakadathu samawati biman fihinna wal ardun biman fihinna fa inni aj'alu lahu min dhalika makhraja. Ya, boleh saya boleh enggak Israiliyat ini. Intinya Allah bersumpah dengan keperkasaannya bahwasanya barang siapa berpegang teguh dengan Allah lalu hendak dikenai makar oleh langit bumi beserta penghuninya, maka Allah aku akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa man lam ya'tasim bi fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama wa akhsifu min tahti qadamayhi al-ard. Ini sebaliknya. Yang dapat tawakal kepada Allah seakan-akan tangannya diputus, tidak bisa melakukan apa-apa, dan kakinya itu tenggelam ke dalam bumi. Ya. Fa'aj'aluhu fil hawa. Aku biarkan dia berada di udara terkatung-katung. Tsumma akiluhu ila nafsi bin, aku serahkan dia kepada dirinya. Ala kulli hal, qala al-syarih wa fil ayati dalilun ala fadli tawakkul wa annahu a'dhamul asbab. Ayat ini jelas menunjukkan keutamaan tawakal, dan tawakal merupakan sebab, salah satu dari di antara sebab terbesar yang mengundang datangnya berbagai macam manfaat dan menolak berbagai macam mudharat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kalimat yang terakhir dengan kalimat yang pertama, ta'liqul jazaa' 'ala syarr fa huwa hasbuh, itu jazaknya. Syaratnya apa? Tawakkal 'ala Allah. Sehingga baik. Sehingga tidak mungkin kalau syaratnya itu ada sama dengan kalau syaratnya enggak ada, enggak mungkin. Kalau syaratnya ada, pahalanya ada. Kalau syaratnya tidak ada, ya berarti tidak ada pahala yang dijanjikan. Dalam ayat ini juga ada isyarat agar kita ini selain bertawakal, kita juga mengupayakan sebab-sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ketakwaan, kemudian baru menyebut tawakal. Wa may yattaqillah. Wattaqullaha, afwan, di ayat Al-Maidah 11, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Benda kan untuk takwa dulu kan? Wattaqullah benar untuk takwa, wa 'alallah falyatawakkal al mu'minun. Baru dibentah untuk tawakal, sehingga tawakal itu diperintahkan berbarengan dengan takwa yang merupakan upaya atau usaha melakukan sebab-sebab yang diperintahkan. Jadi mau menang melawan musuhnya, apa diantara usahanya? Ya bersatu, ya wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatu berpegang di atas hablullah Al-Quran, tidak bercerai-berai. Sebab lainnya apa? Taat kepada pemimpinnya. Sebab lainnya lagi apa? Ada i'dad, ya wa'iddu lahum mastata'tum. Sebab lainnya lagi apa? Banyak zikrullah. Idza laqitum fi'atan fadhkurullaha katsiran. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebab lainnya lagi apa? Tidak takjub dengan jumlah pasukan yang banyak. Sebab lainnya lagi apa? Adanya pembelaan terhadap generasi-generasi lemah. Innamatun soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberi rezeki gara-gara orang-orang lemah kalian yang kalian perhatikan. Sebab lainnya lagi apa? Menghindari maksiat. Dzikruha asbab. Setelah sebab-sebab ini diupayakan maksimal, baru tawakal. Jadi bukan tawakal itu kemudian udahlah kita ngadep, gak usah pakai baju besi. Itu sebab itu. Nabi pakai baju besi enggak? Pakai. Bahkan rangkap dua baju besinya Rasulullah. Walaupun Allah sudah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang akan melindungimu dari gangguan manusia. Tetap perlindungan itu pakai sebab. Ya, pakai sebab, apalagi kita. Jadi ada mengutus mata-mata, merahasiakan rencana perang. Ini semua ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ke selatan, arahnya ke utara waktu Fathu Makkah untuk mengecoh musuh. Doa, jelas ini sebab yang sangat luar biasa. Jadi al-akhdhu bil asbab itu la budda minhu wa huwa minat taqwa ma'a at-tawakkul, tapi tidak bertumpu kepada sebab. Ada latihan, ada usaha strategi yang pas, ya, kemudian zikrullah, tapi tidak menjadikan seseorang hanya pede dengan itu semua. Tetap dia tumpuannya kepada Allah. Makanya Nabi itu doanya kencang banget. Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad fil ard. Allahumma nasraka alladhi wa'adtana. Diulang-ulang sama Rasulullah, diangkat kedua tangannya sampai melorot ridaknya beliau. Fattawakkul bidunil qiyami bil asbabil ma'muri biha ajzun mahdhun wa in kana mashuban bi naw'in min at-tawakkul. Tawakal yang tidak dibarengi dengan mengusahakan sebab-sebabnya itu adalah murni sikap lemah. Sikap lemah, ketidakberdayaan, walaupun dicampuri dengan unsur tawakal, itu termasuk ajiz, bukan sesuatu yang terpuji. Fala yambaghi lil 'abdi an yaj'ala tawakkulahu 'ajza. Jangan sampai seorang hamba itu menjadikan tawakalnya sikap merasa lemah, enggak bisa ini, saya enggak bisa itu, saya enggak bisa ini. Usaha dulu, ya, usaha dulu. Nabi itu juga berusaha dulu mencari bumi hijrah yang kondusif, coba ke Taif, ya, ngirim sahabatnya ke Habasyah. Tiap musim haji beliau tawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah Arab. Ya, man yu'wini falahul jannah fa inna quraisyan qad mana'uni min tablighi kalami rabbi. Terus di belakangnya ada Abu Lahab. Hadza kadzdzab, hadza kadzdzab. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir surah. Terus berusaha sampai akhir terjadi bai'atul aqabah, orang-orang Ansar yang pertama kali. Bayat Aqobah pertama, Bayat Aqobah kedua, mulailah dikirim dai-dai, ya, Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah untuk berdakwah di sana. Ada usaha untuk mencari dan menyiapkan bumi hijrah itu, sampai dikirim sahabat-sahabatnya untuk hijrah satu persatu. Terakhir baru beliau yang hijrah. Ya. Ketika hijrah, apakah hijrahnya langsung tawakal keluar siang bolong gitu? Woro-woro, saya mau hijrah, tangkep saya kalau bisa. Tidak, pakai siasat juga. Ya, pakai siasat, keluarnya malam hari, sembunyi dulu di gua Hira, di gua Bahtaur, di gua Thaur selama 3 hari. Ya, sambil Abu Bakar menyewa penunjuk jalan yang lihai yang bisa mengarahkan ke Madinah melewati jalan yang enggak biasa dilalui oleh kafilahnya Quraisy. Ya, kemudian berusaha juga menyebar atau menugaskan kalau enggak salah Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai informan. Quraisy lagi punya rencana apa ini? Walhasil beliau menempuh semua sebab-sebab yang memungkinkan di samping tawakal kepada Allah. Makanya ketika sudah mentok sebab-sebabnya itu, mereka sudah mengejar sampai di mulut gua. Abu Bakar melihat ini kakinya orang musyrik nih, ya Rasulullah, kalau ada di antara mereka yang nengok ke bawah kita ketahuan. Qala ya Abu Bakr, ma dhannuka bi rajulaini Allahu thalithuhuma? Bagaimana menurutmu dua orang yang pihak ketiganya adalah Allah, maksudnya Allah membersamai mereka dalam hal pengawasan, bukan zatnya loh ya. Zatnya itu di alal arsy, ya. Semua kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan dalam hal ilmu, pengawasan dan pertolongan. Bukan dalam zatnya. Dan ini sesuatu yang ma'ruf fi lughatil Arab hatta fi lughatikum antum. Ya. Istilah bersama itu tidak harus bersama secara fisik, tapi bersama secara perhatian. Seperti kata-kata penyiar berita, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Padahal dia di studio, kita di rumah. Bersama dalam hal perhatiannya, bukan dalam hal zatnya. Taib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya bin nar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Ini dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Maksudnya hasbunallah ay kafinallah, Allah yang mencukupi kami. Fala natawakkal illa alaih, enggak perlu kami bertawakal kepada yang lain, Allah sudah cukup. Wa ni'mal wakil ay ni'mal mawkul ilaih, sebaik-baik yang diserahi urusan, sebaik-baik yang dipasrahi urusan adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Al-Hajj ayat 78. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dialah maula kalian, sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir, penolong. Wa makhsusun bi ni'ma mahdhufun takdiruhu huwa ay ni'man nasiru ni'mal maula huwa wa ni'man nasiru huwa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan huwa hasbu man tawakkala alaih wa kafi man laja'a ilaih wa huwa alladhi yu'minu khawfal khaif wa yujiru almustajir ila akhirih. Allah lah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, yang mencukupi orang yang berlindung kepadanya, yang mengamankan rasa takutnya orang yang ketakutan, dan melindungi orang yang mencari perlindungan. Barang siapa diurusi oleh Allah dan minta pertolongan kepada Allah lalu bertawakal kepada Allah dan terputus secara total sehingga dia hanya menyambungkan dirinya kepada Allah, sudah tidak ada harapan lagi kepada yang lain, maka Allah akan mengurusin dia, Allah akan menjaga dia, Allah akan melindungi dia. Dan siapa yang takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, ammanahu mimma yakhafu wa yahzar. Orang yang takut dan takwa kepada Allah akan diamankan dari semua yang dia khawatirkan dan dia takuti. Lalu dikirim kepadanya ma yahtaju ilaihi minal manafi'. Kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan juga diucapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendengar ada orang pihak yang ingin menciutkan mentalnya kaum muslimin dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ini orang-orang sudah bersatu padu untuk menghabisi kalian, kalian mestinya takut dong kepada serangan musuh. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong kami. Dengan mengucapkan itu, apa yang terjadi pada api yang hendak membakar Nabi Ibrahim? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Andai enggak ditambahi menyelamatkan, niscaya dinginnya itu akan menyakitkan buat Nabi Ibrahim. Tapi dingin yang menyimpulkan keselamatan. Wa aradu bihi kaidan faj'alna humul akhsarin. Ketika Nabi mengucapkan itu, maka Allah menjanjikan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka mereka pun kembali dengan membawa nikmat dan karunia dari Allah tanpa terkena kejahatan sedikit pun. Setelah mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ayat berikutnya fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah. Baik. Fihi masail. Al-ula anna tawakkul minal fara'id. Masalah pertama, tawakal itu termasuk satu dari sekian banyak kewajiban agama. Kenapa? Kenapa? Dari mana? Karena tawakal, merupakan, kok bisa itu dianggap wajib, dari mana? Perintah, betul. Karena tawakal merupakan perintah Allah SWT. Wa 'alallahi fatawakkalu. Kemudian in kuntum mu'minin, dikaitkannya tawakal dengan hakikat iman seseorang. Enggak mungkin sesuatu yang tidak penting itu dijadikan sebagai bukti iman. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat sangat penting. Bukti iman itu adalah adanya tawakal kepada Allah. Kedua, annahu min syurutil iman. Dari ayat in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum. Jika kalian memang beriman, tawakallah kepada Allah. Ketiga, tafsir ayatil anfal. Yang mana ayatnya anfal adalah innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rabi'ah, tafsir al-ayah fi akhiriha. Di akhir surat Al-Anfal, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Kemudian tafsir ayat At-Talaq, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sadisa, 'idhamu sya'ni hadhihi al-kalimah wa annaha qaul Ibrahim. Apa itu kalimat yang dimaksud? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi musibah-musibah berat. Ada faedah lain yang bisa antum simpulkan dari tema ini? Coba berlatih istimbatul fawaid, berlatih meringkas materi. Ini bagian dari cara belajar. Cara belajar itu kalau pasif, dari satu saja antum receiver, ana transmitternya, antum gampang lupa. Tapi kalau antum ikut menyimpulkan, ikut mikir, antum akan lebih ingat, karena antum capek, ikut capek. Kalau gini kan anak tok yang capek. Antum cuma duduk, denger, duduk, ada ngantuk-ngantuk, deklak-dekluk gitu. Coba antum ikut mikir. Orang kalau sudah mikir itu kan sayang kalau anak lupakan begitu saja. Karena buah pikiran dia. Nah, apa faedah lain dari bab ini? Yang nyantol dari kajian kita dari awal sampai akhir itu apa di antaranya? Selain yang sudah kita sebutkan. Nah, diem semua, tak tunjuk loh. Yang depan-depan nih. Baru separuh. Enggak apa-apa, yang nyantol seprapat juga enggak apa-apa. Lah kok. Bagus. Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha yang maksimal. Ada lagi. Kalau tawakal tanpa usaha namanya lemah, ya. Terpuji atau tercela? Tercela. Itu kan faedah juga. Atau bukan faedah? Faedah atau? Apalagi? Apa-apa? Keimanan bisa bertambah. Dari mana? Al-Anfal ayat 2 yang bunyinya zadatuhum imanan. Naam, bagus. Iman itu bisa bertambah. Dalilnya adalah zadatuhum imanan. Itu menambah keimanan mereka. Apalagi? Budi. Tumben nanti diam aja, Bud. Banyak kebaikan dan juga apa? Menolak mudarat, ya. Apalagi dari fahuwa hasbuh. Apa yang itu bisa simpulkan dari wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh? Pahala tawakal itu tanpa batas. Itu faedah itu. Enggak disebutkan kan di sini? Dalam masalah kan enggak disebutkan. Apa lagi? Kok anak terus yang mikir? Minum dulu . Apa lagi? Tit apa jim? Tidak paham apa itu jim, apa itu tit. Baik. Kurang 4 menit. Kita lanjut sedikit ya. Bab berikutnya, bab ke-33. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya maka tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang atau kaum yang merugi. Pertanyaan, berbuat makar itu sifat Allah bukan? Boleh enggak Allah disifati sebagai pembuat makar? Boleh enggak? Enggak boleh. Mutlak wa makaru wa makar Allah. Enggak bolehnya mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Apa artinya muqayyad? Apa artinya mutlak? Mutlak itu apa sih? Dalam semua kondisi berlaku itu mutlak. Kalau muqayyad terbatas pada kondisi tertentu saja. Ini termasuk sifat yang terbatas. Tidak selamanya Allah begitu, tidak. Allah hanya berbuat makar kepada pihak yang berbuat makar kepada Allah. Semua ayat-ayat yang mengandung makar, apa, menyifati Allah dengan makar itu pasti fi ala wajhil muqabalah, sebagai balasan dari makar musuhnya. Wa makaru wa makarallah. Afa aminu makrallah, kok mereka bisa merasa aman ya dari makarnya Allah? Dari makarnya kepada orang-orang yang membuat makar kepada Allah. Mereka memusuhi dakwahnya para nabi dan merasa aman dari hukuman Allah. Itulah. Allah tidak akan mengecam atau mengancam orang dengan makar Allah kalau dia tidak berbuat sesuatu yang keliru. Baik. قصد المصنف رحمه الله في هذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب. Maksud muallif dengan ayat ini adalah mengingatkan bahwa merasa aman dari makar Allah, dari sesuatu yang sifatnya mengecoh ya. Orang maksiat kok makin diberi sama Allah. Yang permusuhannya itu kencang sekali, tambah kaya, tambah berhasil, sehat walafiat, anaknya banyak, semakin berkuasa. Apakah berarti itu semua maksiatnya dia adalah sebab dia mendapatkan itu semua? Itu makar. Allah ingin menipu dia. Dia tertipu dengan kondisi itu. Tapi begitu Allah ingin menghukum, dia gak bisa lepas lagi. Dan justru itu adalah hukuman yang lebih berat, karena dia tidak pernah tersadarkan oleh kesalahannya. Lain dengan orang yang berbuat sekali kesalahan, dua kali kesalahan, langsung dihukum sama Allah sehingga dia sadar, insaf ya. Ini gak pernah diberi peringatan sama Allah. Menang terus, makin tenar, makin banyak pengikutnya. Ini merupakan isyarat bahwa merasa aman dari makar Allah itu termasuk dosa terbesar yang menafikan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana putus asa dari rahmat Allah, ini sebaliknya ya. Aman dari makar Allah itu lawannya putus asa dari rahmat Allah, ini juga merupakan dosa besar yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi seorang mukmin itu harusnya berjalan di antara dua sikap, takut dan harapan. Sebagaimana dalil-dalil dalam Alkitab wassunnah dan nasihat para salaf. Artinya dari ayat ini Allah SWT ketika menceritakan tentang nasib penduduk desa yang mendustakan para rasul, afa amina ahlal qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman apabila kami mendatangkan azabnya di malam hari saat mereka tidur, ataukah kami mendatangkan azab kepada mereka di pagi-pagi saat mereka bermain-main, ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang merugi. Jadi itu kaitannya dengan orang-orang yang mendustakan para rasul. Dan di antara alasan mereka tetap mendustakan para rasul itu adalah karena mereka merasa aman dari makarnya Allah. Wa bayyana anna alladhi hamalahum ala dzalik huwal amnu min makrillah wa adamul khaufi minhu. Enggak takutnya mereka sama Allah itu. Kama qala ta'ala afa amina ahlul qura ila akhirih. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. Jadi ketika Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada mereka, mereka merasa tenang dan mereka menganggap tidak mungkin ini menjadi sebab kebinasaan kami. Jadi mereka merasa aman betul-betul dari dampak negatif dari diturutinya apa yang mereka minta berupa nikmat-nikmat dunia tersebut. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. kami akan seret mereka pelan-pelan dalam kepada kebinasaan tanpa mereka sadari. Wa umli, saya lulu, istilahnya umli itu minta apa? Nyoh, minta ini, Tapi inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya itu sangat hebat. Makanya Allah sudah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kamu jangan terpedaya dengan malang melintangnya pola tingkahnya orang-orang kafir di muka bumi ini. Kok seenaknya ya mereka menciptakan senjata pemusnah massal, uji coba bom nuklir. Negara-negara Islam buru-buru punya nuklir, enggak boleh. Ya, mereka bisa bikin ini, bikin itu, peraturan seenaknya menjajah. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil, itu hanya kenikmatan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kita adzan dulu. Baik. Saya mudah-mudahan kita bisa tamatkan bab ini karena enggak panjang ya, cuma 4 halaman. Qala asy-syarih rahimahullah, idza ra'aita, wa fil hadits idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam fa inna ma huwa istidraj. Ada hadis, hadis ini disampaikan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dan sanadnya qawi, isnaduhu jayyid, dinyatakan demikian oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani. Bahkan dalam kitab beliau yang lainnya dibilang sahih hadis ini ya. Artinya kalau engkau perhatikan, Allah memberi salah seorang hambanya yang tetap bermaksiat, dalam keadaan dia bermaksiat, diberi apa-apa yang disukai oleh si hamba itu, maka sebenarnya pemberian itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah tipu daya, ditarik pelan-pelan. Qala Ismail bin Rafi', salah seorang salaf mengatakan, minal amni min makrillah, salah satu bentuk merasa aman dari makar Allah adalah tetapnya seorang hamba berbuat dosa sedangkan dia hanya mengangan-angankan ampunan. Wa huwa yatamanna 'ala Allahi al-maghfirah. Tetap dia yuqim 'alal ma'siyah. Tidak meninggalkan maksiat tapi mengharapkan maghfirah. Gimana? Taubat itu kan harus dengan syarat al-iqla'. Stop dari dosa. Kalau mau diampuni stop. Jangan hanya berharap-harap tapi tidak menghentikan maksiat, itu termasuk merasa aman. Rawi Ibnu Abi Hatim, wa hadza huwa tafsirul makr fi qawli ba'd as-salaf, yastadrijuhumullahu bin ni'am idza 'asaw wa yumli lahum thumma ya'khudhuhum akhdha 'azizin muqtadir. Jadi Allah tetap mencurahkan nikmatnya walaupun yang bersangkutan ini dalam kondisi bermaksiat, tetap dikasih nikmat, dikabulkan semua keinginannya. Ya, tapi tiba-tiba dihukum oleh Allah akhdha 'azizin muqtadir. Dihukum oleh Allah yang aziz, yang perkasa, muqtadir dan maha mampu melakukan. Hadza huwa ma'nal makr wal khadi'ah wa nahwi dzalik. Qala musannif rahimahullah, wa qawluhu wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Man wa man yaqnat, dan tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Al-qunut, pakai ta ya, al-qunut itu istib'adul faraj wal ya'su minhu. Menganggap pertolongan Allah itu jauh, kayaknya kemungkinan kecil Allah nolong kita, atau malah putus asa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, itu namanya al-qunut. Gak harus pertolongan ya, bisa pertolongan, bisa jalan keluar. Ini sikap yang bertolak belakang dengan merasa aman dari makar Allah. Ini lawannya adalah al-qunut, berputus asa. Wakilahuma dzambun adzim, dua-duanya termasuk dosa besar. Karena apa? Karena mengandung unsur su'udzon sama Allah. Dari mana su'udzon? Kan Allah menyifati dirinya dengan apa namanya, syadidul iqab. Allah itu keras siksanya. Dan Allah sudah memperingatkan, jangan merasa aman. Afa aminu makrallah. Kok dia masih leha-leha? Merasa Allah tidak akan mengadab dia. Allah tidak mampu mencelakai dia. Ini su'udzon sama Allah. Demikian juga yang putus asa dari rahmat Allah itu juga su'udzon. Padahal Allah sudah menyifati dirinya dengan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Fatubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata dan seterusnya. Rahmatku meliputi segala sesuatu, kok kalian masih merasa aku tidak mungkin merahmati? Ini dua-duanya dosa besar karena mengandung su'udzon. Dan su'udzon ini munculnya karena jahilnya dia terhadap tauhidul asma wa sifat. Orang kalau tidak ngerti dalam masalah asma wa sifat, dia tidak kenal dengan Allah. Dia tidak kenal dengan maunya Allah itu kayak apa. Dan apa yang menjadikan Allah itu marah. Dikiranya kalau dia sudah merasa saya sudah berlumuran dosa, saya tidak pantas lagi minta ampun, dikiranya Allah senang. Masya Allah, kamu orang yang tawadhu gitu. Ini saking bodohnya dia. Itu dia membuat senang iblis, bukan membuat senang Allah. Dia su'udzon sama Allah. Ya. Baik. Wa dzakara al-musannif rahimahullahu taala hadhihi al-ayah ma allati qablaha tanbihan ala annahu la yajuzu liman khafa Allah an yaqnata min rahmatihi bal yakunu khaifan rajia yakhafu dhunubahu wa ya'malu bi ta'ati Allah wa yarju rahmatahu kama qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Jadi disebutkannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya yang memang itu dua hal yang bertolak belakang, tapi dua-duanya akan menafikan kesempurnaan tauhid. Merasa aman dari makar Allah itu menafikan kesempurnaan tauhid sekaligus dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah itu juga menafikan kesempurnaan tauhid dan juga dosa besar. Ini isyarat bahwa orang yang takut kepada Allah tidak boleh putus asa. Jadi takut, tapi jangan bikin kamu putus asa takutnya. Berharap, tapi jangan leha-leha kamu. Terus santai, Allah ghafurur rahim. Iya, tapi syadidul iqab juga. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Siapa yang pantas berharap rahmat Allah adalah orang-orang yang menempuh sebab-sebab yang mengundang rahmatnya Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bingung juga amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang senantiasa khusyuk berdiri di malam hari sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud maupun berdiri salat maksudnya. Yahdharul akhirah. Dia mengkhawatirkan nasibnya di akhirat, wa yarju rahmata rabbi. Dan sekaligus mengharap rahmat Allah, mengharap dengan cara ibadah. Farja ma'al ma'siyah wa tarkit ta'ah wururun minas syaitan. Kalau orang punya harapan yang besar sedangkan dia tidak melakukan ketaatan tapi malah rajin maksiat, itu adalah sifat gurur, sifat terpedaya, terkecoh hasil kerjanya syaitan. Itu orang yang sedang dikerjai sama syaitan itu. Agar liyuqi al-'abda fil makhawif ma'a tarki al-asbab al-munjiyati min al-mahalik bi khilafi hali ahli al-iman alladhina akhadhu bi asbabin najah khawfan min Allah wa haraban min 'iqabihi wa tam'an fil maghfirah. Na'am. Wa may yaqnutu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Di sini menurut sebagian mufassirin illal mukhti'un li tariqis shawab au illal kafirun. Ada dua pengertian. Dal bermakna tersesat, tidak mengerti jalan hidayah, atau dal bermakna al-kafir. Kaqaulihi innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena ada ayat lain yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi dhal di sini bisa juga ditafsirkan dengan kafir. Kafirnya bisa asghar, bisa akbar. Kalau memastikan Allah tidak akan mengampuni, ya itu bisa menafikan sifat maha pengampunnya Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Hadits ini diriwayatkan ya oleh Al-Bazdar wa Ibnu Abi Hatim min tariqi Syabib ibn Bishr 'an Ikrimah 'an ibn Abbas wa rijaluhu thiqatun illa Syabib ibn Bishr qala ibn Ma'in thiqah wa layyanahu Abu Hatim qala ibn Katsir fi isnadihi nadhar wal ashbah ay yakuna mawqufan. Ala kulli hal, ini hanya syawahid, hanya hadis-hadis yang memperkuat dalil utamanya sudah valid, ayat-ayat Al-Qur'an cukup. Jadi kebanyakan hadis-hadis dhaif yang ditemukan dalam kitab Tauhid itu bukan merupakan pijakan utama dalam masing-masing bab. Kebanyakan itu merupakan syawahid saja, penguat. Karena beliau berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis yang sahih, kemudian menyebutkan sesuatu yang sanadnya masih lemah. Sehingga ini enggak disebut pun masalah itu sudah bisa ditetapkan dengan dalil yang lain gitu loh. Enggak masalah. Contohnya hadis ini sanadnya masih bermasalah. Dan yang lebih tepat dia bukan hadisnya Nabi tapi qaulnya Ibnu Abbas. Qala Ibnu Qayyim asyirku billahi hadmun lirububiyyah wa tanaqqusun lilahiyyah wa su'u dhannin birabbil alamin. Syirik kepada Allah itu adalah sama dengan menghancurkan rububiyah Allah, melecehkan uluhiyah Allah, dan su'udzon kepada Allah. Walaqad saddaqa wa nasah. Benar ucapan Ibnu Qayyim ini. Karena Allah berfirman, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Ya, ya'dilun maksudnya membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ini orang-orang yang kafir. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Walihada la yaghfiruhu Allahu illa bitawbah. Oleh karena itu Allah tidak mengampuninya kecuali harus dengan taubat. Tidak ada ampunan gratis bagi yang berbuat syirik, baik besar maupun kecil. Syirik kecil itu tidak akan diampuni kecuali kalau pelakunya taubat. Demikian juga syirik besar. Putus asa itu maksudnya tidak ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, wa'lam anna hadzal hadis lam yurad bihi hasrul kaba'ir fi tsalats. Hadis ini bukan berarti membatasi dosa besar itu cuma 3. Dosa besar itu banyak jumlahnya. Ini termasuk yang paling besar. 3 ini termasuk yang paling besar di antara dosa besar itu. Kriteria dosa besar menurut para muhaqqiqun adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin au la'natin au ghadabin au 'adzabin. Zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah au nafyil iman. Pokoknya setiap dosa yang ujung-ujungnya itu Allah menyebutkan bahwa pelakunya itu terancam neraka atau terlaknat atau dimurkai Allah atau akan diazab, ditambah lagi oleh Syekhul Islam, atau dinafikan imannya. Ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Di sini Rasulullah menafikan iman sampai 3 kali bersumpah. Siapa yang dinafikan imannya ini Rasulullah? Siapa yang dianggap tidak beriman ini? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti ganggu tetangga dosa besar. Ya. La'anallahu au la'ana Rasulullahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, dan saksi-saksinya, dan dianggap sama itu mereka semua. Berarti keempat profesi ini dosa besar. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Besar ba? Besar banget apa itu? Membunuh mukmin dengan sengaja. Tiga jenis ancaman ketemu di situ. Fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban. 4 apa 5 ini ketemu semua di sini. Ya. Demikian juga wa man bari'a minhu Rasulullah au qala laisa minna man fa'ala kadza wa kadza. Ini bisa kita kategorikan ke dalam dosa besar. Orang-orang yang Rasulullah berlepas diri dari perbuatannya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata Ibnu Abbas, hiya ila sab'imi'ati aqrabu minha ila sab'in. Kalau ada hadis yang ijtanibu sab'al mubiqat, inilah 7 dosa yang membinasakan. Ini tidak berarti pembatasan, cuma ada 7 enggak. Kata Ibnu Abbas, lebih tepat dikatakan mendekati 700 macam daripada cuma 7 macam. Dosa besar ini. Ya ini maksudnya mubalaghah ya. Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Hanya saja dosa besar itu akan pupus kalau dibarengi dengan istighfar, dan dosa kecil itu tidak menjadi kecil kalau terus-terusan, alias jadi besar. Wan Ibnu Mas'ud, tanggung ini, kurang dikit lagi. Akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Ini termasuk dosa yang paling besar, syirik, putus asa dari rahmat Allah, aman dari makar Allah, dan putus asa dari pertolongan Allah. Ini juga termasuk dosa besar. Masail bab tafsir ayatul A'raf, tafsir ayatul Hijr, syiddatul wa'id fi man amina makrallah, ancaman keras bagi yang merasa aman dari makar Allah, dan ancaman keras bagi yang putus asa terhadap rahmatnya Allah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ala alihi wa sallam wa ala ma ba'd. Ternyata ada pertanyaan ini. Hah? Sobat, bolehkah kita menjadikan boleh. Lah buat apa Rasulullah nyampaikan hal tersebut? Ya. Atau Rasulullah membaca itu kan termasuk sunnah fi'liyah gitu loh. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun Rasulullah hina qala lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sunnah fi'liyah. Dan baik Nabiullah Ibrahim maupun Rasulullah, dua-duanya kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai qudwah, uswah. Sebagai laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pertanyaan tertulis, bagaimana hukumnya yang jelas dan makan dan minum pemberian dari yang menggunakan harta riba. Ini pertanyaannya aja enggak jelas kok. Bagaimana hukumnya yang jelas? Ini apa ini? Makan dan minum pemberian dari yang menggunakan harta riba, koperasi atau bank. Tergantung ya. Maksudnya tergantung itu apakah harta ribanya itu merupakan mata pencaharian dia satu-satunya. Orang ini tidak punya pendapatan dan penghasilan lain selain dari uang riba, seperti dia ngutangi secara ribawi, ataukah dia punya sumber pendapatan lain. Kalau dia tidak punya pendapatan lain, ya untuk waraknya, untuk menghindari dampak negatif, silahkan tidak usah menerima. terutama kalau sifatnya makanan dan minuman. Kalau yang lain itu masih lebih ringan dibandingkan sesuatu yang memang dimakan dan diminum. Tapi kalau dia punya pencaharian lain, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena Nabi juga dalam hadis yang sahih, Sahihain atau Sahih Bukhari atau Muslim salah satunya, pernah dihadiahi daging kambing oleh Yahudi dan dimakan sama Rasulullah. Padahal sifat orang Yahudi itu fabidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillah katsiran wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi mereka ini punya sifat wa akhdhihim ar-riba. Kebiasaan mereka memungut riba dan memakan harta orang secara batil. Tapi tetap karena apa yang diberikan oleh si Yahudi itu juga tidak bisa dipastikan itu dari harta haram, dan pemberian itu boleh-boleh saja, hadiah bagi Nabi itu halal. Hadiah pemberian buat kita itu halal selagi kita tidak memastikan, tidak tahu pasti bahwa zatnya itu sendiri haram atau didapat dengan cara yang haram. Barang ini yang sekarang diberikan ke kita ini, selagi kita enggak bisa pastikan itu didapat dengan cara yang haram, maka kita tidak terlarang untuk menerimanya. Tapi kalau antum mau warok, mau hati-hati, ya silahkan. Yang halal-halal pun akan ditinggal dalam rangka berhati-hati. Apalagi yang syubhat, apalagi yang lebih dari itu. Tapi kalau hukum syar'inya boleh enggaknya, ya hukum asalnya boleh. Kecuali kalau memang penghasilan dia semuanya bersumber dari yang haram. Banyak pertanyaan. Bagaimana cara membersihkan rumah dari hal-hal negatif? Pasalnya saya sempat curiga kepada orang tua saya yang memasang jimat atau yang lainnya sebagai pelindung rumah. Kecurigaan saya bertambah ketika rumah saya belum pernah kemalingan, padahal rumah saya bisa dibilang cukup baik. Malah rumah-rumah tetangga saya yang sering kemalingan. Kalau terbukti memasang jimat, buang jimatnya jauh-jauh. Mending kemalingan tapi enggak kerasukan syirik, daripada enggak kemalingan tapi melakukan hal-hal seperti ini. Enggak kemalingannya rumah yang dipasang jimat itu istidraj. Nah, kalau mau tahu aplikasinya istidraj, ya gitu-gitu. Pasang jimat, enggak kemalingan, itu istidraj minallah. Ahsan kemalingan daripada pasang jimat. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Wa iyyakum. Saya pernah memberi suatu produk di toko online. Pada saat itu saya membeli satu produk, tetapi ketika barang sampai di tangan saya menerima barang tersebut lebih dari satu. Apakah hal itu termasuk riba? Enggak, ini bukan riba, ini namanya salah dalam mengirim. Ya beli satu dikasih dua, kecuali kalau ada akad beli satu gratis satu. Dan bagaimana cara menghapus dosa riba? Lo yang bilang riba siapa? Pada saat itu saya belum memahami riba. Ini bukan riba. Riba lagi. Ini ngotot dia minta dianggap riba. Belum, saya belum memahami riba sehingga saya tidak memikirkan dampak dari kelebihan barang yang saya terima dan saya ingin mengembalikan ke pemilik toko. Ya sudah. Namun qadarullah toko tersebut tidak bisa saya temukan lagi. Ya mungkin semua orang beli satu dikasih dua bangkrut ya. Ya kalau antum gak bisa kembalikan ke toko itu, antum barangnya apa ini? Kalau bisa diwakafkan ya diwakafkan, sedekahkan ya sedekahkan, dengan niat pahalanya buat yang punya barang. Saya ada pertanyaan, apa hukumnya duduk di majelis dengan ahlul bid'ah? apa hukumnya ikut khuruj fi sabilillah. Duduk di majlis dengan ahlul bid'ah tidak boleh. Ya, para salaf menasehatkan agar tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tahu nggak ahlul bid'ah itu yang kayak apa? Ahlul bid'ah itu orang yang memang ngotot atau gemar melakukan bid'ah dan membela perbuatan bid'ah itu. Bukan karena kejahilan ya, tapi karena hawa nafsunya. Jadi dia ini terjerumus dalam perbuatan bid'ah dan memperjuangkan bid'ah, memusuhi sunnah, itu namanya ahlul bid'ah. Harus kita bedakan antara ahlul bid'ah dengan pelaku. Pelaku itu tidak harus menjadi ahlul bid'ah, karena dia mungkin menganggap perbuatan dia ini masih ada dalilnya. Ada dia punya takwil di situ, dan takwil ini masih bisa dipertimbangkan walaupun itu mungkin marjuh. Contoh orang yang melakukan doa kunut subuh, untuk sholat subuh dia doa kunut, ini tidak masuk kategori ahlul bid'ah, tidak, karena ada dalil walaupun dalilnya ini ketika ditahqiq dhaif. Ya. Jadi kita harus jeli ahlul bid'ah yang mana dulu. Ahlul bid'ah misalnya orang yang mengajak kepada akidahnya Mu'tazilah, kepada akidahnya Rafidhah, kepada akidahnya Khawarij, kepada akidahnya Qadariyah. Ya, dalam masalah-masalah usuluddin. Kalau praktek amaliyah ini statusnya tidak seperti i'tiqadiyah. Karena boleh jadi seseorang melakukan suatu amalan karena dia menganggap amalan ini masih memiliki acuan, yaitu sebuah hadis yang oleh sebagian ulama hadis ini masih dihasankan atau bahkan mungkin disahihkan. Tapi ulama yang lain menganggap dhaif. Berarti ini ada perbedaan ijtihad memang di antara ulama. Enggak bisa dong yang begini-begini dibilang ahlul bid'ah gitu loh. Jadi masalah-masalah i'tiqadiyah. Hukumnya ikut khuruj fisabilillah. Kalau yang dimaksud khuruj seperti jamaah tabligh dan khurujnya itu dibarengi dengan keyakinan bahwa 7 harinya itu memang memiliki keutamaan tertentu. Kalau 7 hari, saya enggak tahu khurujnya mereka itu ada berapa versi. 7 berapa lagi? 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Antum pernah khuruj kayaknya. Pengalaman. Nah, itu mungkin enggak khurujnya jadi 4 hari aja atau 6 hari. Mungkin enggak sih? Hah? Patokannya memang gitu ya. 3, 7, 10, 40 enggak kurang enggak lebih. Kenapa kok harus begitu? Ini pertanyaan pertama. Kalau itu mau dianggap sebagai ibadah, khurujnya ini mau dianggap sebagai, ini kan cuma wasilah dakwah. Tayyib, wasilah dakwah. Kenapa kok ada ketentuan jumlahnya harus segitu? Atas dasar apa itu dipilih 3 hari, 7 hari, 9 hari? Emang ada 9 hari ya. 10 hari, 40 hari itu jauh banget, lebih 10, 40 gitu. Apa keistimewaan dari durasi-durasi ini? Nah, ketika seseorang meyakini adanya keistimewaan tertentu dari panjangnya waktu yang dia gunakan untuk khuruj, ini perlu dalil. Dan dalilnya harus valid, harus sahih ataupun hasan kalau itu hadis. Ya, kalau enggak ada dalil, maka ini bisa masuk kategori bid'ah. Adanya keyakinan bahwasanya ini lebih baik daripada kalau kurang dari itu atau lebih dari itu. Sekedar pembatasan waktunya tadi itu. Jadi bid'ah dari sisi akidahnya. Kemudian kenapa harus jauh-jauh khuruj? Wong di sekitar kita masih banyak yang perlu didakwahi. Ya. Kenapa dia harus sampai ke India sana, ke Thailand, Ngapain lagi dakwahin orang India, orang India enggak paham bahasa Indonesia. Dari India jauh-jauh ke sini, saya pernah ketemu di mana ya, di Medan kalau enggak salah, apa di Bengkulu sana. Saya masuk ke masjid nih kok ada orang-orang Pakistan di sini. Kemudian ngomong pakai bahasa Urdu. Bahasa Urdu gitu, yang diceramahin cuma 3-4 orang-orang Indonesia. Terus ada mutarjimnya. Ya, ada mutarjimnya. Saya juga sangat meragukan kalau mutarjimnya ini ngerti bahasa Urdu. Gitu, mungkin dia ngomong apa, ini ngomong apa lagi, enggak nyambung sama sekali. Ya, apa manfaatnya gitu loh. Mending dia dakwahin negaranya dia, Pakistan, yang masih banyak bid'ahnya, banyak tasawufnya, banyak kuburiyunnya. Ngapain jauh-jauh ke Indonesia? Apa yang diharapkan dengan cara-cara seperti ini? Tambah lagi dakwahnya bukan dakwah tauhid. Dakwahnya ngajak orang ke masjid. Dakwahnya ngajak apa lagi? Yang pengalaman huruf. Loh, enggak apa-apa kita belajar kok. Belajar untuk menilai kan kita perlu tahu gitu loh. Apalagi akhi? Ya antum lah, siapa lagi antum kok. Dele-dele. Hah? Nyari dana. Wah, nah itu lain lagi ceritanya kalau cari dana itu. Dan realitanya mereka ini kebanyakan tidak berbekal ilmu yang cukup. Enggak berbekal ilmu yang cukup. Memang semangat dakwah tinggi, tapi kalau tanpa ilmu enggak bisa. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya satu enggak bisa memberikan. Amal yang tidak dibangun di atas tauhid itu sia-sia. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bada'a bitauhid wa khatama bitauhid. Nabi itu memulai dengan tauhid, mengakhiri dengan tauhid, di tengah-tengahnya memperjuangkan tauhid. Kalau tauhid enggak jadi fokus dakwah, itu bukan dakwah ala sunnati Rasulullah SAW. Bagaimana jika seseorang dalam kesehariannya merasa takut akan siksa akhirat, apakah itu termasuk was-was? Tidak, asalkan rasa takutnya ini tidak memberikan dampak negatif, paranoid misalnya, kemudian gelisah terus, gak bisa konsentrasi, gak nafsu makan, susah tidur, akhirnya jatuh sakit, akhirnya mati. Nah ini gak benar ini. Bagaimana jika seorang mahasiswa, ya, apa tulisannya, akhwat, seorang akhwat selalu khawatir terjadi sesuatu pada dirinya dalam perjalanan jauh, dalam kurung takut akhir hidupnya dalam perjalanan, maksudnya takut mati di perjalanan, dan saat itu kondisinya dalam safar tanpa mahram. Ya, nggak tahu saya harus jawab apa ini. Pertama, safar tanpa mahramnya ini juga nggak benar. Ya, kalau dia takut akhir hidupnya dalam perjalanan, ya usahakan selama perjalanan itu paling tidak perjalanan yang dibarengi dengan mahramnya, biar tidak berstatus maksiat. Nanti kalau nggak pakai mahram, jatuhnya maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Kemudian kalaupun dia bersama mahram, maka usahakan selama perjalanan itu dia iringi dengan ketaatan tujuannya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan selama perjalanan sampai setelah dia pulang juga, karena mati gak harus di perjalanan, banyak orang mati di rumah, tempat tidurnya, tempat kerjanya, ya. Intinya kalau takut mati itu ya siap-siap. Mula-wali ini pertanyaan. Bismillah, jazakumullah khairan. Apa hukum salam kepada non muslim dengan maksud syiar Islam dan ta'luf, ta'lif maksudnya, hati mereka pada Islam? Kalau mendahului mereka dengan salam, assalamualaikum, dengan kata-kata seperti itu, enggak boleh. Bolehnya assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi yang mengikuti hidayah. Itu boleh, ya. Tapi kalau assalamualaikum jazman hakada, memastikan salam sejahtera atas kalian, bagaimana kita tahu? Wong dia tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan keselamatan saat ini. Tapi kita gantungkan keselamatan itu bila mana dia mengikuti hidayah. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Hadis lain mengatakan, jangan kalian dahului Yahudi dan Nasara dengan ucapan salam. Jangan. Apa hukum menyebut Tuhan yang secara kata bahasa mirip dengan kata ilah di dalam kata sambutan dan doa berbahasa Indonesia? Udahlah, diganti dengan Allah saja. Biar tahu kalau kita ini muslim gitu loh. Apakah kata salam sejahtera itu kata kufur? Dari sisi mana dibilang salam sejahtera itu kufur? Enggak ya. Udah ya, jangan ngirim pertanyaan lagi. Cukup banyak ini. Ana ingin bertanya, jika ada seorang berwudu kemudian tiba-tiba ada orang yang keluar dari tempat buang hajat dengan tergesa-gesa lewat belakang orang yang berwudu, dan orang yang berwudu tersebut ragu-ragu apakah dirinya terkena percikan najis atau tidak, maka apakah seseorang yang berwudu harus mengulangi wudunya? Tidak. Kalau ragu-ragu jangan diikuti. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pun kena najis enggak batal wudu kok. Bersihkan aja najisnya. Ya, siapa bilang terkena najis membatalkan wudu? Enggak. Pembatal wudu itu adalah khuruju syai'in minas sabilain. Keluar sesuatu dari dua lubang pengeluaran, dubur ataupun lubang kencing. Itu yang jelas-jelas membatalkan wudu. Ada hal-hal yang diperselisihkan seperti bersentuhan dengan wanita ajnabiyah. Inda syafi'iyah naqidul wudu, tapi indal jumhur tidak. Seperti muntah membatalkan wudu apa enggak, pingsan dan lain-lain. Ini enggak masuk ke situ. Dan semoga Allah menjaga antum dan keluarga, dan semoga majelis ilmu ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Bagaimana cara agar terus istiqomah beramal soleh di zaman yang penuh fitnah ini, khususnya fitnah syahwat dan syubhat? Untuk menghindari fitnah syahwat, ya menikah kalau sudah mampu. Belum mampu nikah, banyak-banyak puasa, hindari ikhtilat dengan lawan jenis, tundukkan pandangan, hindari komunikasi dengan lawan jenis di sosmed dan semisalnya. Untuk menghindari fitnah syubhat, ya belajar yang rajin, jangan belajar sembarangan, jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, dan jangan penasaran baca tulisan-tulisan yang penuh syubhat, mendengarkan ceramah-ceramah yang penuh syubhat. Nah, saya suka sama seorang akhwat, saya bingung apa langkah pertama yang harus saya lakukan yang sesuai dengan syariat Islam. Minta doanya Ustaz. Semoga tahun ini saya lulus kuliah dan dengan nilai terbaik. Apa hubungannya? Apa langkah pertama? Iya. Gak usah pakai langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ya. Ya kalau memang sudah berniat untuk menempuh cara-cara yang halal, ya sudah langsung aja dilamar ke walinya. Kalau memang dia ini baik, cocok untuk menjadi istri antum, ya dilamar aja, tawakal. Tapi ya tentunya anulah, intinya diselidiki dulu gitu loh ya. Kira-kira kalau antum ngelamar tuh diterima apa enggak. Ini kalau enggak mah sakit hati antumnya. Nah. Saya punya saudara, dia tinggal bersama buliknya. Untuk membantu bulik saya, bulik tahu ya, bibi, dan juga kuliah di sana. akan tetapi kehidupan hedonis dan tahu hedonis apa hedonis? Hah? Bermewah-mewah itu aja. Boros. Apa lagi? Setahu saya hedonis itu perilaku yang kontradiksi antara seseorang dengan hal-hal yang dikenal pada leluhurnya. Misalnya orang keturunan ulama kok jadi foto model, ya, keturunan orang soleh kok jadi artis. Wallahu a'lam. Mungkin saya salah memahami, tapi itu yang saya pahami dari hedonis. Dan sifat yang kurang baik membuat saudara saya tidak betah. Namun jika mau keluar dari rumah itu, saudara saya kasihan dengan bule saya karena tidak ada yang bantu, dan demi menjaga tali persaudaraan. Di sisi lain lagi, saudara saya sulit untuk menuntut ilmu, khususnya ngaji sunnah. Apa yang harus dia lakukan? Ini yang hedonis bulenya atau siapa ini? Saya bingung ini. Kayaknya bulenya ini. Kasihan dengan bule saya karena tidak ada yang bantu. So, saya sulit untuk menuntut ilmu, khususnya ngaji sunnah. Apa yang harus dia lakukan? Lihat, ditimbang-timbang maslahatnya tetap bersama bulenya dengan madorotnya banyak mana, ambil yang maslahatnya lebih banyak. Hadis. Ustaz mau tanya, yang dilarang Allah dalam Al-Quran adalah mendekati zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Kategori apakah yang termasuk mendekati zina? Ya, mendekati wasilah-wasilahnya. Wala taqrabuz zina. Ya, dekat-dekat kepada zina itu seperti mengumbar pandangan, ikhtilat dengan ajnabiyah. Ya, melihat aurat perempuan itu mendekati, ya, atau membiarkan telinga mendengarkan yang haram. Al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar, wal-udhunani tazniyan wa zinahuma as-sam', wal-lisanu yazni wa zinahu al-kalam, wal-yadani tazniyan wa zinahuma al-batsh, wal-qalbu yashtahi wa yatamanna وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُ. Kedua mata berzina dengan melihat, kedua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan bicara, tangan berzina dengan memegang, hati berzina dengan mendambakan dan menginginkan, menghayalkan yang haram-haram, dan itu semua direalisasikan atau dinafikan oleh kemaluannya. Kalau akhirnya kemaluan menuruti, zina beneran namanya. Itu semua adalah mukaddimatnya, mukaddimat az-zina. Oh, ada lagi. Sudah. Baik. Cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.